Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan segala kemudahan dan taufik yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita akui dan kita sadari bahwa pada dasarnya antum semua dalam kondisi lelah, dalam kondisi capek. Tak ketinggalan juga ana, sejak tadi malam acara sampai hari ini hampir seharian penuh setelah kita mengadakan daurah ilmiah yang disampaikan Fadilatu Al-Ustaz Abu Karima Askari Hafizahullahu Ta'ala wa Ra'ah. Dan semoga apa yang beliau sampaikan, yang beliau paparkan kepada kita semua menjadi bekal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Namun ternyata tidak menyurutkan semangat antum semua. Naam, untuk tetap hadir di kajian yang rutin ini, fa nasykurullaha jalla subhanahu wa ta'ala wa nahmaduh. Kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas landasan utama yang kelima dari al-usul as-sittah, enam landasan utama yang ditulis al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu pembahasan seputar penjelasan Allah Jalla wa'ala tentang hakikat dari wali-wali Allah Ta'ala dan bagaimana ciri-ciri dari wali-wali Allah Jalla wa'ala serta penjelasan beliau tentang orang-orang yang mirip atau menyerupai atau mengaku-ngaku sebagai wali Allah Jalla wa'ala, padahal hakikatnya dia bukan seorang wali dari wali-wali Allah. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, setelah menjelaskan sekian banyak berbagai macam pandangan-pandangan yang batil tentang ciri dari wali-wali Allah Jalla wa'ala, yang hakikatnya apa yang mereka sampaikan, yang mereka sandarkan, yang mereka sebutkan tentang para wali tersebut, hakikatnya mereka adalah wali-wali syaitan, bukan dari wali-wali Allah Jalla wa'ala. Sampai kepada tingkatan, kata beliau hafizahullah, bahwa tidak dianggap sebagai wali di zaman yang kita hidup padanya ini. Gambaran di antara ciri seorang wali, atau dia bukan bagian dari wali, jika orang tersebut yang telah meninggal tentunya tidak dibangun di atas kuburannya bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan-bangunan yang megah, yang dia memiliki perbedaan dengan kuburan-kuburan yang ada di sekitarnya. Kalau seseorang dia dikuburkan sebagaimana layaknya keumuman manusia, sebatas gundukan tanah, kalau mau lebih sebatas satu jengkal, maka menurut pandangan mereka ini bukan wali. Tetapi gambaran seorang wali adalah yang dibangun bangunan di atas kuburannya, diberikan berbagai macam pernak-pernik pada kuburannya. Fabarakallahu fikum. Ini semua adalah perkara yang batil. Atau termasuk pula di antara keyakinan orang di zaman kita ini tentang gambaran dan ciri seorang wali adalah dia memiliki satu penampilan khusus. Jika dia bukan seorang yang meninggal, dia berada di tengah-tengah kita, hidup bersama kita, maka dia adalah seorang yang memiliki satu penampilan khusus. Seperti kata Syekh, bi'ayyalbisa imamatan wa yalbisa thawban khasan. Dia memakai sebuah imamah, di mana imamah yang dia pakai ini suatu imamah yang punya ciri khas pada dirinya, atau pakaian-pakaian tertentu. Barakallahu fikum. Maka yang demikian pun persyaratan yang mereka sebutkan ini sekali lagi adalah persyaratan-persyaratan batil dan gambaran-gambaran batil tentang seorang wali. Bahkan perhatikan ucapan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, "Laisa li awliya'illahi 'alamatun." Tidaklah bagi para wali-wali itu satu alamat, ada sebuah tanda, "yatamayyazuna biha," yang mereka tampil beda dengan tanda tersebut atau alamat tersebut. Bal, bahkan kata beliau, yakununa kasairin nasi ma yu'rafun. Bahkan wali itu sebagaimana keumuman manusia yang mereka kenal dia. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah menyatakan, rubba ash'atha aghbara madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Terkadang, atau betapa banyak, ada seseorang yang rambutnya kusut, kakinya berdebu, bahkan dia madfu'in bil abwab, dia ditolak di pintu-pintu rumah. Kalau dia mau datang bertamu, atau dia datang untuk meminta sesuatu kepada manusia, meminta sebuah bantuan, meminta sebuah syafaat kepada orang, sebuah pertolongan, dia ditolak. Ditolaknya kenapa? Karena dia diremehkan manusia. Dia bukan seorang yang dianggap penting. Dia bukan seorang yang dianggap terhormat. Yang kemudian kedatangan dia ke rumah salah satu orang harus dimuliakan. Tidak. Tidak direken dia. Tidak diperdulikan. Tapi orang yang seperti ini, barakallahu fikum, Rasulullah menyatakan, lau aqsama 'ala Allah, seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, la abarrahu, maka Allah akan berbuat baik kepada dia. Contohnya adalah, ada seseorang yang datang kepada satu fulan, meminta sebuah pertolongan yang dia sangat butuh dan mendesak kepadanya. Kemudian dengan penuh kesombongan, maka dia mencaci makinya, maka dia menghardiknya, dia menolaknya. Orang ini bersumpah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau tertabrak di jalan. Allah kabulkan doa dia. Selang berapa waktu dia keluar, ternyata dia di jalan tabrakan sesuai dengan yang dia minta, yang dia bersumpah dengan nama Allah jalla wa'ala. Ini diantara barakallahu fikum. Hadha ar-rajul min awliya'illah jalla wa'ala. Sehingga Asy-Syaikh kemudian menyatakan, hadihi sifatu awliya'illah. Inilah diantara sifat wali-wali Allah, annahum la yudhhiruna anfusahum. Mereka tidak berupaya untuk menonjolkan dirinya di hadapan manusia. Bal yahrisuna 'alal ikhtifa. Bahkan mereka sangat-sangat berupaya untuk menyembunyikan dirinya. Bukan berarti tidak mau bergaul. Kemudian harus bertahannuts, bersembunyi dalam gua. Na'am, bersembunyi di dalam hutan, tidak mau terlibat dengan manusia lah. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi dia tidak ingin menampakkan yang ada dalam dirinya. Dari kesalehan, dari ketakwaan, dari kelebihan, ketaatan yang dia ada di atasnya. Karena keikhlasan yang ada pada orang tersebut. Sehingga barakallahu fikum, kata beliau, menutup pembahasan dari poin yang kelima ini, idzan min sifati awliya'illah. Jadi, di antara sifat wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-tawadu', merendah diri. Merendah diri. Bukan seseorang yang merasa harus dimuliakan, dihormati di tengah-tengah manusia, yang dia ingin setiap orang harus tunduk kepada ucapannya. Lah. Dia seorang yang memiliki tawadu', sikap rendah diri, wal ikhtifa, dan menutup dirinya, wa adami dzuhur, dan tidak suka untuk disanjung-sanjung dengan begitu tinggi di hadapan manusia. Fa ikhwan fi din azakumullah, inilah hakikat dari wali-wali Allah jalla wa ala, sehingga harus dibedakan antara seseorang yang dia menampakkan berbagai macam keanehan-keanehan, tetapi hakikat dan kondisi orang tersebut berada di atas berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari agama Allah jalla wa ala, berada di atas berbagai macam perbuatan-perbuatan ma'asi, maka apa yang muncul darinya bukanlah karamah, dan dia bukanlah seorang wali Allah jalla wa ala, tetapi hakikatnya dia adalah wali-wali syaitan. Ikhwani fid din, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita memasuki poin yang terakhir dari kitab ini. Qala al Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al aslus sadis, dasar utama yang keenam, raddu syubhati allati wada'aha asy-syaitanu fi tarkil qur'ani was sunnati wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifah, wa hiya anna al-qur'ana was sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahid al-mutlaq. Membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan, yaitu tujuannya dalam meletakkan syubhat tersebut di dalam meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, agar manusia meninggalkan Quran dan Sunnah, tidak mau mempelajari Quran dan Sunnah, tetapi mengikuti ara, pendapat-pendapat dari akal-akal fikiran manusia dan hawa nafsu yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Bagaimana bentuk syubhat tersebut agar seseorang meninggalkan mempelajari Quran dan Sunnah, bahkan justru bersandar kepada ra'yu, akal fikiran dan hawa nafsu? Yaitu bahwa Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada yang bisa mengetahui keduanya kecuali seorang mujtahid al-mutlaq. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, landasan utama yang terakhir ini adalah landasan yang sangat penting, yaitu bahwasanya mereka menyatakan dalam bentuk syubhat bahwa kita tidak bisa untuk mengetahui makna-makna Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak akan mungkin bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali para ulama kibar, para ulama besar yang bisa mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita katakan, kata Syekh, Al-Quranul Karim padanya ada berbagai perkara yang wadih, yang jelas, terang, gamblang. Sekian banyak. Di mana perkara-perkara tersebut akan bisa diketahui oleh orang-orang awam. Bisa diketahui makna Al-Quran dan Sunnah tersebut oleh para pelajar, para penuntut ilmu, yang dengan itu sudah tegak hujjah kepada mereka. Meskipun kita katakan barakallahu fikum bahwa di dalam Al-Quranul Karim ada pula perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama, sehingga kita orang-orang awam, para pelajar yang masih pemula, kewajibannya, keharusannya adalah bertanya kepada para ulama tersebut. Dan di dalam Al-Quran itu pula barakallahu fikum ada perkara-perkara yang tidak ada seorang pun yang mengetahui maknanya kecuali Allah Jalla wa'ala. Seperti ayat-ayat mutasyabih yang terdapat di awal-awal surah. Nun, Qaf, apa maknanya? Allah Jalla wa'ala yang tahu maknanya. Allah yang tahu kandungan maknanya dan hikmah yang ada padanya. Kenapa Allah Jalla wa'ala meletakkan yang demikian? Tetapi di dalam Al-Quranul Karim sekian banyak perkara yang sangat wadih, yang sangat jelas, yang sangat terang dan gamblang bagi siapapun di antara manusia yang mau untuk mentadaburi Al-Quran tersebut. Memang kata Syekh, terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali oleh al-mujtahid al-mutlaq, seorang ahli ijtihad yang besar. Tetapi ada perkara yang orang awam bisa faham. Seseorang yang dia memiliki ilmu yang sangat sedikit kadarnya. Contohnya, Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran menyatakan, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Sembahlah Allah semata, dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apa makna ayat ini? Orang awam kalau dibacakan kepada dia, dia faham. Kalau dia tidak ngerti bahasa Arab, tapi diterjemahkan kepadanya, dia tahu makna dan tuntutan dari kalimat tersebut. Perintah agar kita beribadah kepada Allah, agar kita mentauhidkan Allah, dan meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Bisa difahami dengan mudah. Allah Jalla wa'ala dalam ayat yang lain menyatakan, Innahu man yushrik billah, faqad harramallahu alaihil jannah, wa ma'wahun nar, wa ma'lidzalimina min ansar. Sesungguhnya, barang siapa yang mempersekutukan Allah Jalla wa'ala, maka Allah sungguh mengharamkan baginya al-jannah, mengharamkan surga. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Ancaman yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang akibat buruk dari perbuatan syirik. Bahwa orang yang berbuat kesyirikan, Allah akan mengharamkan bagi dia surga, dan Allah akan campakkan dia ke dalam neraka. Jika dia meninggal di atas kesyirikannya, maka dia mukhalladun finnar, dia kekal di dalam neraka. Orang awam faham. Faham. Ayat yang lain Allah katakan, Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perbuatan zina. Sulit enggak difahami? Mudah. Jangan dekati perbuatan zina. Allah Jalla wa'ala menggunakan kalimat la taqrabu, bukan dengan kalimat la taf'alu, jangan kalian melakukan zina, tapi dengan bahasa la taqrabu, jangan kalian mendekatinya. Artinya bahwa juga tidak boleh melakukan berbagai macam wasail, perantara-perantara, sebab-sebab yang bisa menjatuhkan ke dalam perbuatan zina. Hadis merincinya. Ayat Al-Qur'annya sudah jelas. Orang awam bisa faham bahwa tidak boleh mendekati perbuatan zina. Maka ahadis menjelaskan kepada kita. Yang hadis sangat mudah difahami, dimengerti. Rasulullah alaihi salatu wassalam, demikian pula juga Al-Quran dalam ayat yang lain melarang kita untuk melihat wanita yang bukan mahram, yang dengan pandangan mata tersebut akan bisa mengantarkan kepada zina pada akhirnya, wal'iyadu billah, dan itu pun sudah zina mata. As-Sunnah membimbingkan, hadis Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan, jangan seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, bersendiri dengannya. Ini semua wasilah. Naam. Yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Sehingga di zaman seperti ini, dalam konteks bahasa anak-anak muda sekarang, tidak ada istilah pacaran islami, mas. Ya apa caranya pacaran tapi islami? Naam. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, ini perkara yang sangat jelas dan gamblang. Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang lain menyatakan, Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Sulit enggak kira-kira memahami ayat ini? Tidak sulit. Bangkai yang naam satu binatang, seekor binatang meninggal dalam keadaan tidak disembelih, atau dia disembelih, naam barakallahu fikum, tanpa menyebut nama Allah Jalla wa'ala, maka dia bangkai. Berarti hukumnya haram untuk dimakan, karena Allah mengharamkan bangkai. Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang lain menjelaskan, Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Buka Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Kita katakan barakallahu fikum bahwa Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa difahami oleh orang-orang awam sekalipun. Namun demikianlah syubhat. Sampai-sampai kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam lanjutan ucapan beliau, wal mujtahid, dan seorang mujtahid itu adalah huwal mausufu bikada wa kada, adalah seorang yang disifati dengan sifat demikian dan demikian. Awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakar wa Umar. Sebuah sifat yang hampir tidak didapatkan sifat tersebut ada pada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, mereka meletakkan berbagai syarat-syarat tentang seorang yang digelari dengan Al-Mujtahid Al-Mutlaq. Yang persyaratan tersebut hampir-hampir atau terkadang tidak didapatkan syarat itu ada pada orang yang paling afdal dari umat ini, semisal Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dan tentu itu syarat yang muncul dari dengkul-dengkul mereka. Naam. Perhatikan Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran menyatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka manusia ini tidak mentadabburi Al-Quran, tidak memahami Al-Quran. Dan ayat ini kata Syekh Al-Fauzan, amun lil muslimin, sifatnya umum bagi seluruh kaum muslimin. Allah perintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Kalau sekiranya Al-Quranul Karim, demikian pula sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang sunnah termasuk perkara yang datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, dikarenakan Nabi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sekiranya Quran dan sunnah adalah sesuatu yang sulit untuk difahami, adalah satu perkara yang tidak mungkin bisa dicerna oleh akal kita, oleh fikiran kita, maka mustahil, tidak mungkin Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk mentadabburi, memahami, dan mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam abadan. Selama-lamanya tidak mungkin. Tidak mungkin. Fa ikhwani fi din azzakumullah. Maka setiap orang akan sanggup sekadar dengan kemampuan yang ada pada dirinya, dan tentunya kita katakan masing-masing orang berbeda-beda. Ada di antara kita yang di majelis ini saja tingkatannya beda antara satu dengan yang lainnya. Ada orang yang begitu disebutkan langsung dicerna dengan baik, mantap. Ada orang setelah terulang 3 kali penyebutan, oh iya ya, benar, benar, baru faham. Ada orang yang baru berdiri selesai, oh iya ya, tadi ternyata begini maksudnya. Pas ketika di majelis dia masih bengong. Beda-beda. Masing-masing mengambil bagian dari pemahaman terhadap ilmu tersebut sesuai dengan kadarnya masing-masing. Naam. Ada orang urusan menghafal, sekali baca bisa hafal. Ada orang yang sekali-sekali baca baru hafal. sekali, tapi sampai 15 kali baru bisa hafal. Ada orang yang sekali dia hafal lengket. Ada orang yang masya Allah lengketnya di luar. Ikhwan fillah azakumullah, sesuai dengan kadar masing-masing. Dan ini barakallahu fikum, Asy-Syaikh Al-Fauzan memberikan sebuah penggambaran. Ayat Allah Jalla wa Ala di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-17. Anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah menurunkan air dari langit. Maka na'am barakallahu fikum, air tersebut mengalir di lembah-lembah dan mengambil bagiannya sesuai dengan kadarnya. Air dari gunung turun, atau Allah turunkan air dari atas langit, terus mengalir ke bawah dari tempat yang tinggi. Masing-masing lembah, masing-masing wadi menahan dari air tersebut, menyerap ke dalam tanahnya, dan tanah teksturnya berbeda-beda. Teksturnya berbeda-beda. Sehingga masing-masing akan mengambil bagian tersebut. Naam, ada yang sampai banjir, ada yang dapatnya sedikit. Maka demikianlah ilmu. Masing-masing kita ada yang barakallahu fikum sebatas kadar pemahaman yang ada pada dirinya dengan anugerah Allah yang Allah karuniakan kepadanya. Ada orang yang lebih di atasnya. Ada orang yang pemahamannya ya pemahaman orang awam biasa. Ada orang yang pemahamannya adalah pemahaman seorang talibu ilm, seorang penuntut ilmu. Seperti antum-antum ini, ada para penuntut ilmu, para mahasantri. Naam. Ada yang barakallahu fikum, kadar dalam memahami tersebut adalah tingkatan-tingkatan para ulama. Warrasikhuna fil ilm. Dan mereka-mereka yang rasikh, yang kokoh di dalam keilmuan yang mereka miliki. Kullun ya'khudhu biqadarih. Masing-masing mengambil sesuai dengan kadarnya. Fa ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan ucapan beliau yang masih menukilkan syubhat yang mereka tebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Wa man talabal huda min huma. Dan siapa yang mencari hidayah dari keduanya, dari Al-Qur'an dan sunnah, fahuwa imma zindiq. Bisa jadi dia seorang zindik. Zindik itu terkadang bermakna kafir. Atau seorang yang sesat. Wa imma majnun. Atau seorang yang gila katanya. Kenapa dikatakan gila? Li ajli su'ubati fahmiha. Karena sangat sulitnya untuk memahami keduanya. Bagaimana bisa kamu terus belajar, belajar, belajar, baca, baca, baca, tapi tidak bisa difahami? Berarti kamu orang gila, katanya. Fa ikhwan fi din azzakumullah, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, fa subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah Jalla wa Ala dan maha terpuji. Kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadran. Betapa banyak Allah menjelaskan secara syar'i dan secara pengalaman fakta. Khalqan wa amran, baik dari sisi ciptaan ataupun perintah. Fi raddi hadhihi asyubhah al-mal'unah, di dalam membantah syubhat yang terlaknat ini. Min wujuhin syatta, dari berbagai sisi. Balagat ila haddi ad-daruriyatil ammah, yang mencapai kepada tingkatan kebutuhan umum, menjadi kebutuhan semua orang. Antum bisa lihat dalam rangka takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman, betapa Al-Qur'anul Karim adalah sesuatu yang sangat mudah. Antum pernah ingat ayat yang Allah katakan, walaqad yassarnal Qur'ana, apa? lidzikri, terus fahal mimmuddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran lidzikir sebagai peringatan. Fahal mimmuddakir, adakah orang yang mau mengambil peringatan, mengambil pelajaran? Antum lihat, di antara ajaibil Quran, keajaiban Al-Quran, Al-Quran itu sangat-sangat mudah untuk dihafalkan dari berbagai macam kitab-kitab tulisan dari karya-karya manusia. Al-Quran dan Sunnah. Antum bisa bayangkan, orang-orang yang Allah Jalla wa'ala berikan karunia hafalan yang bagus, hafalan yang kuat, bisa menghafalkan Al-Quran, naam, 30 juz. 114 surah, 6666 ayat, secara berurutan. Coba antum, misalnya siapa yang mampu, ya, menghafalkan bait atau ucapan manusia, misalnya undang-undang dasar, tetapi undang-undangnya setebal Al-Qur'anul Karim. Atau seseorang bisa menghafal puisi, tapi puisinya sebanyak kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang mencapai sekian ribu hadis, 6000 hadis, 8000 hadis. Bisa antum bayangkan, barakallahu fikum, semisal para a'immah kibar, Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala menghafalkan 1 juta hadis lengkap dengan sanatnya, perawi-perawinya, sebagaimana hafalan kita terhadap Al-Fatihah. Ajaib. Ini sebagaimana kata Syekh rahimahullahu ta'ala, terbantahkan semua syubhat yang mereka sebutkan, baik secara syar'i ataupun secara pengalaman. Terbantahkan. Sehingga jangan sekali-kali terpengaruh dengan syubhat bahwa tidak usah belajar Quran dan Sunnah. Sulit untuk memahami Quran dan hadis itu. Yang bisa memahaminya hanyalah para ulama kibar. Tidak usah orang kroco-kroco kayak kalian ini. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwan fiddin azzakumullah. Maka Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran menyatakan, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak tahu. Sehingga mereka melemparkan syubhat yang demikian. Dalam ayat yang lain Allah katakan, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah pasti berlaku kepada mereka ketentuan, kepada kebanyakan mereka, maka mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. الله katakan, sungguh telah pasti berlaku bagi mereka ketentuan, bagi kebanyakan mereka bahwasanya mereka tidak beriman. Allah sudah jelaskan, naam, secara syar'i dan secara pengalaman tentang mudahnya Al-Quran. Namun kami menjadikan pada leher mereka, naam, belenggu, sehingga tangan-tangan mereka sampai naik, diangkat ke dagu-dagu mereka. Fahum mukmahun, sehingga mereka menengadah. Dan kami menjadikan di hadapan mereka penghalang, dan di belakang mereka juga penghalang. Naam fa'agusyainahum fahum layu besirun. Kami tutup mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Allah tutup pandangan mata mereka. Allah tutup kalbu mereka sehingga mereka tidak mampu untuk melihatnya. Sama saja apakah engkau berikan peringatan kepada mereka atau tidak diberi peringatan, mereka tidak beriman. Namun kami hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan tersebut. Dan dia takut kepada Allah Jalla wa'ala. Walaupun ia tidak melihat Allah. Dan sampaikanlah kabar gembira dengan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala yang mulia. Kurang 2 menit. Ikhwan fi din a'azzani Allahu wa iyyakum. Ayat ini Allah sebutkan tentang orang-orang yang mereka berpaling dari mentadabburi kalamullah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran dan tidak mau mendalami sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah tutup, benar-benar ditutup. Namun di akhir ayat Allah menyatakan tentang orang-orang yang Allah berikan karunia kepada mereka, yaitu manittaba'a dzikra, orang-orang yang mau mengikuti peringatan, wa khasyir rahman, dan mereka takut kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah permisalan tentang dua golongan tadi. Seorang yang mau mempelajarinya, mentadaburinya, mengamalkannya, mendakwakannya, berpegang teguh dengannya, maka Allah Jalla wa'ala janjikan ajr, pahala yang besar, berupa maghfirah, ampunan dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Muhammad menutup risalah ini dengan ucapan beliau, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira ila yaumiddin. Segala puja bagi Allah, Rabb semesta alam, dan salawat kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, naam salawat dan salam yang banyak sampai hari kiamat. Dengan ini, maka kita telah selesai dari pembahasan kitab Al-Usul As-Sittah. Dan insyaAllah ta'ala pada kajian berikutnya di malam Selasa, kita akan memasuki silsilah berikutnya dari silsilah Syarhur Rasail dalam kitab ini, yaitu Sittatu Mawadi' Minas Sirah, 6 pelajaran penting dari Sirah Nabawiyah. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan kita karunia, taufik, ilmu yang bermanfaat, dan Allah berikan kita kemudahan untuk mengamalkannya, dan Allah berikan istiqamah di atasnya sampai kita berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Fa naktafi bihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.